السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak pernah henti-hentinya naam menaungi kita. Kita rasakan setiap hari kita, ya, selama ya, kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu tidak akan henti-hentinya kita dapati, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, tidak henti-hentinya pula kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari sekian amalan-amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sehingga barakallahu fikum, perjalanan kita di dalam kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang memberikan arti manfaat sebagai bekal kita, barakallahu fikum, yang melanjutkan kepada perjalanan yang berikutnya, yaitu alam akhirat, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, di dalam kesempatan ini insyaallah taala kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, atau yang ma'ruf dikenal dengan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib Min Kalami Tayyib, nah, dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib Min Kalami Tayyib. Namun pada kesempatan ini kita ambil mukhtasarnya, ringkasannya, ya, agar lebih ya, menyingkat pembahasan, yaitu dari kitab Sahih Al-Wabil Sayyib Min Kalami Tayyib. Jadi ada kitab utamanya adalah kitab Al-Wabil Sayyib. Ini masih umum, masih bercampur pendalilan di dalamnya. Ada yang terkadang ada hadis dhaif juga termasuk dalamnya, sehingga ya, pada kesempatan ini kita ambil yang kitab yang khusus merangkum, mengambil intisari-intisari daripada pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, di dalam kitab ini ya, kembali kita mengulang ya, meroja yang sudah pernah kita lewati daripada kitab ini, bahwasanya Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita semua ya, barakallahu fikum, ya, bagaimana ya, tanda-tanda seorang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula barakallahu fikum, ya, di dalam ataupun Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, menciptakan manusia, itu Allah Subhanahu wa taala pula menciptakan ya, tiga hal yang itu bisa ya, mengajak kepada perkara-perkara yang tentunya barakallahu fikum ya, melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa ya, manusia yang memang dalam kondisi lemah ya. Contoh misal Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam jiwa manusia hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu. Manusia memiliki ya jiwa al-ammarah yang senantiasa mengajak senang kepada perkara-perkara yang menghantarkan kepada kejelekan. Dan di balik ini semua Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan iblis laknatullah alaih untuk ya mendukung hawa nafsu tadi, jiwa al-ammarah tadi yang mengajak kepada kejelekan, ya, untuk menguasai ini semua sehingga anak manusia terjebak oleh perkara-perkara yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa semata-mata menyalahkan bahwasanya yang merusakku itu iblis, semata-mata iblis, tidak. Bukan semata-mata iblis yang bisa menggoda anak merusak al-insan, merusak anak manusia, tapi di dalam jiwa manusia tersendiri itu ada alat-alat yang akan dipergunakan oleh iblis. Ya. Nah, contoh tadi apa? Hawa nafsu. Jiwa yang senang kepada perkara-perkara yang melalaikan kepada perkara-perkara kejelekan. Nah, iblis masuk dari pintu ini. Ya. Kalau seandainya tidak memiliki hal ini, kalau seandainya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki jiwa yang senang kepada kejelekan kelalaian, maka dia bukan manusia. Dia namanya apa? Malaikat. Yang tidak mampu digoda oleh iblis, yang tidak mampu disesatkan oleh iblis. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ya, tugas kita apa? Membentengi iblis jangan sampai masuk dalam jiwa kita dan menguasai hawa nafsu yang memang sudah ada dalam diri kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan kondisi hamba seperti ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah tidak membiarkan manusia dengan keadaannya yang hina dina begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala pula menurunkan bala tentaranya. Allah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat sebagai yang mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri manusia itu ya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, lawan daripada an-nafsul al-ammarah. Jadi seimbang. Sebenarnya modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah seimbang. Ya, nah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian? Kenapa Allah enggak ciptakan saja agar kita selamat daripada godaan iblis? Sudah, jangan ada jiwa hawa nafsu, jangan ada jiwa al-ammarah, sudah. Ya. Jiwa yang mutmainnah saja, yang tenang saja. Barakallahu fikum. Ya, hikmah di balik ini semua adalah membuktikan Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia itu sadar bahwasanya mereka adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh dengan petunjuk, makhluk yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang membutuhkan bantuan, pertolongan bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang manusia janganlah sombong. Janganlah merasa kita orang yang kuat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak butuh lagi akan nasihat, akan bimbingan, akan taujihan dari orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya kedua ini, tentunya ya seperti itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada setiap hamba. Kalau seandainya tidak diciptakan hawa nafsu, jiwa al-ammarah, maka apa bedanya manusia dengan malaikat? Apa bedanya manusia dengan malaikat? Yang malaikat tidak Allah ciptakan hawa nafsu yang ada pada mereka. Mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan tidak pernah mereka melanggarnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, di dalam kitab ini juga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala telah menyebutkan ya, perkara-perkara barakallahu fikum, permisalan-permisalan dari apa? dari perintah-perintah yang disyariatkan di dalam agama ini. Dan terakhir pada pertemuan yang lalu, ya, Al-Imam Al-Qayyim membahas terkait dengan permasalahan kesyirikan. Ya. Di mana Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya mempermisalkan, ya, orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. Ya. Orang yang bertauhid itu ibarat seorang budak yang barakallahu fikum diangkat, dibeli oleh naam ataupun dimiliki oleh seorang tuan, yang mana tuan ini memiliki lahan, ladang ataupun tempat untuk dia, untuk budak ini bekerja di tempat tersebut, dan sang tuan ini memiliki tempat tinggal, rumah untuk diberikan kepada sang budak ini. Artinya semua difasilitasi oleh sang tuan untuk budak ini, barakallahu fikum. Dan seorang yang muwahhid diibaratkan, dianalogikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah seperti seorang budak yang dipekerjakan oleh tuannya, yang diberikan fasilitas oleh tuannya, dan dia bekerja dengan fasilitas yang diberikan oleh tuannya, dan hasilnya diberikan kepada sang tuan. Hasil dari pekerjaan tersebut yang dia kerjakan, hasilnya diberikan, dipersembahkan kepada sang tuan yang memilikinya, barakallahu fikum. Nah, lalu berbeda hanya dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik diibaratkan, dipermisalkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala seorang budak yang dimiliki oleh sang tuan, diberi fasilitas, diberi lahan untuk dia garap, ya, tapi hasilnya tersebut dia berikan kepada orang lain, barakallahu fikum, bukan kepada sang tuan. Nah, sehingga dengan analogi ini, ya, sungguh sangat mudah untuk dicerna. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hidup di bumi, yang ini bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki, yang rizki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pantaskah kita yang tinggal di bumi Allah, yang merasakan nikmat daripada rezeki Allah, yang menghirup udara yang Allah berikan, lalu hasil ibadah kita ini kita persembahkan kepada selain Allah? Nah, ini maksudnya. Pantaskah seperti itu yang kita lakukan? Barakallahu fikum. Ya, analogi-analogi ini, masya Allah, dari Imam Al-Qayyim bisa kita serap dan untuk kita praktekkan, kita dakwahkan, ya, kepada saudara kita yang masih terjatuh kepada kesyirikan. Kita ajak dengan memakai analogi, permisalan yang mudah dicerna ini. Terkadang ikhwan fillah rahimakumullah, seorang itu kalau kita jejali dengan dalil-dalil, dalil ini dan dalil itu, dia enggak mudah, enggak sanggup dalarnya untuk mengingat ataupun mendengarkannya. Apalagi dia tidak mengerti bahasa Arab, apalagi dia tidak suka membaca Al-Quran. Tapi dengan analogi seperti ini yang diajarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, akan mempermudah kita untuk apa? Untuk menyadarkan dia bahwasanya yang kau lakukan adalah perkara kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, baik, ini terkait dengan kesyirikan. Dan sekarang Al-Imam Al-Qayyim masuk kepada manzilah yang berikutnya, kedudukan yang berikutnya, yaitu manzilatus shalah. Ya. Kalau masalah tauhid dan kesyirikan sudah pada pertemuan yang lalu, sekarang berikutnya adalah permasalahan tentang salat. Nanti akan dipermisalkan lagi, dianalogikan lagi oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang salat. Nah. Baik. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menukil hadith Yahya bin Zakaria, ya, disyarah sekarang oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Wa qawluhu fil hadith, dan ya, ucapan dari hadith yang telah lewat, hadith Yahya bin Zakaria yang telah lewat pada pertemuan yang lalu. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda, wa amarakum bis salati fa idza sallaitum fala taltafitu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian dengan ibadah yang namanya sholat. Fa'idha sallaitu, maka apabila kalian sholat, fala taltafitu, maka janganlah kalian berpaling, ataupun bisa dikatakan menolak-noleh. Ya, berpaling, kita bahasakan dulu berpaling. Ya. Nah, fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam salatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terus memandang wajah hamba yang dia sedang salat, ya, barakallahu fikum, ma lam yaltafit, selama hamba tersebut tidak berpaling dari salat tersebut, barakallahu fikum. Nah, di sini ikhwan fil din rahimakumullah, al-Imam Al-Qayyim ingin memfokuskan tentang makna iltifat, berpaling. Karena dalam hadis ini ditekankan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai engkau berpaling dari wajah Allah Subhanahu wa taala, dari salatmu, karena ketika engkau salat, Allah sedang melihat dirimu. Wajah Allah sedang diarahkan kepada dirimu. Maka jangan engkau berpaling. Baik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-iltifatul manhiyu anhu fis salati qisman. Ya. Bentuk berpaling yang dilarang, ya, atas seorang hamba dalam salatnya itu dibagi menjadi dua keadaan. Dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, atau kita bahasakan yang pertama, al-awwal, yang pertama, iltifatul qalbi anillahi azza wa jal ila ghairillahi ta'ala. Berpaling, berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang pertama. Yaitu apa? Makna berpaling di sini adalah ketika seorang hamba, makna yang pertama adalah ketika seorang hamba salat tapi hatinya berpaling, tidak khusyuk, tidak hadir hatinya dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling kepada selain Allah di sini tentunya kepada makhluk-makhluk Allah. Bisa berpaling dengan manusia, bisa berpaling dengan angan-angan, pikiran-pikiran, ya, dengan yang sedang difikirkan, pikirannya yang terus melayang kemana-mana, tidak khusyuk. Ya, tentunya ini sering kita rasakan, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, benarkan, benahi salat kita, barakallahu fikum. Nah, wathani, kemudian yang kedua, iltifatul basari, ya, pemalingan pandangan. Jadi ini betul-betul mata yang berpaling. Kalau tadi kan hati yang pertama, sekarang mata. Artinya apa? Matanya tidak fokus kepada apa yang disyariatkan dalam sholat. Mata itu harus kemana? Melihat ke arah sujud, tempat sujud. Nah, jangan sampai mata itu berpaling, apakah ke atas ataukah ke samping, kanan ke kiri. Barakallahu fikum. Fokuskan pandangannya ke satu titik, yaitu tempat di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa kilahuma manhiyun anhu. Dan keduanya, bagian dua bagian ini keduanya manhiyun anhu, terlarang atas orang hamba dalam salatnya, barakallahu fikum. Nah, wala yazalu Allahu muqbilan ala 'abdihi ma dama al-'abdu muqbilan ala salatihi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menerus menghadap kepada hambanya selama hamba tersebut menghadap kepada Allah di dalam salatnya, barakallahu fikum. Nah, sekarang faedah yang besar ini. Ya. Bagi yang sudah tahu diingatkan kembali, rupanya kalau kita sedang sholat, Allah itu sedang melihat kita. Sedang, kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kita agar kita fokus. Ya. mulai untuk betul-betul ingat ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah sedang berada di menghadap kita, sedang melihat kita. Ya. Apabila kita terus ya, tidak memalingkan hati, tidak memalingkan pandangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memalingkan pula pandangannya, wajahnya kepada hamba yang sedang sholat tersebut. Nah, ini gambarannya, ikhwan fillah rahimah rahimahullah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, setiap waktu melihat hambanya yang sedang sholat, sedang beribadah dengan ibadah yang namanya sholat, maka tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mengenal hamba tersebut ketika nanti di yaumul hisab. Bagaimana dengan hamba yang tidak sholat, tidak pernah dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah orang ini akan diingat oleh Allah? Ini kan logikanya. Apakah orang ini akan diingat oleh Allah? Apakah orang ini bisa diselamatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah? Barakallahu fiik. Ya. Salat saja tidak pernah. Padahal salat itu adalah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idzal tafata biqalbihi aw basari, maka apabila engkau ya telah berpaling dengan hatimu, dengan hatinya atau dengan pandangannya, apabila seorang hamba itu berpaling dengan hatinya atau dengan pandangannya, a'radallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa taala juga tentu akan berpaling ya dari hamba tersebut. Barakallahu fikum. Nah, waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an iltifati ar-rajuli fi salatihi faqala, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berpaling dalam salatnya. Kalau tadi makna yang pertama ya, ketika kita menterjemahkan al-iltifat tepat, kita katakan berpalingnya hati. Kalau makna yang kedua, al-iltifat, mungkin lebih tepat kalau kita terjemahkan dengan menoleh, karena sifatnya hisiyah, langsung pandangan. Ya. Nah, menoleh sana, toleh sini, lihat atas. Ya. Nah, kalau hati berpaling. Barakallahu fiik. Ini maknanya sama. Ya, maknanya sama. Nah. Ya. Jadi sungguh Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menoleh di dalam sholatnya, suka tolah-toleh dalam sholatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah hasil curian syaitan dari seseorang. Pemalingan hati, tolehan pandangan, itu semua hasil daripada upaya syaitan dalam mencuri kesempatan untuk memalingkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Jadi apabila kita dalam salat kita kemudian tiba-tiba pikiran kita melayang, langsung ingat, ini syaitan sedang mencuri waktu salatmu, waktu engkau menghadap Allah. Kembalikan. Berusaha kita fokus lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian datang lagi pikiran yang lainnya. Ingat, ini setan sedang mencuri waktumu dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, mencuri hatimu, mencuri pandanganmu agar engkau tidak fokus ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya syaitan agar engkau tidak maksimal dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, barakallahu, ini adalah curian-curian syaitan terhadap hamba di dalam sholatnya. Barakallahu fiik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa mathalu man yaltafitu fi salati bi basarihi aw bi qalbihi, dan permisalan orang yang berpaling ataupun menoleh di dalam sholatnya dengan pandangannya atau dengan hatinya. Nah, sekarang masuk udah permisalan lagi, analogi lagi. Ya. dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dan sering kita mendapatkan faedah-faedah yang mudah dicerna oleh logika. Dari siapa? Dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi, sekarang Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ingin menganalogikan, ya, mempermisalkan seseorang yang berpaling di dalam sholatnya dengan apakah dengan pandangannya ataupun dengan hatinya. Mathalu rajulin qad istada'ahu sultan, itu seperti orang yang dipanggil oleh sang raja. Nah, ini rentetannya, ya. Seperti seorang budak ataupun seorang rakyat jelata, dia dipanggil oleh sang raja. Wa fa'auqafahu baina yadayhi, kemudian hamba tersebut menghadap, duduk menghadap di hadapan sang raja. Fa'aqbala yunadihi wa yukhatibu, dan ya, barakallahu fikum, raja tersebut memanggilnya dan mengajaknya bicara. Wa huwa fi khilali dhalika, ya, dan hal ini terjadi selama dia berada di posisi tersebut, di hadapan sang raja tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Yaltafitu 'anil sultan yaminan wa shimala. Ya. Kemudian, ya, dia tersebut, hamba tersebut, rakyat tersebut, ia berpaling tolak-toleh, ya, dari raja yang sedang dia mengajak bicara ini. Dia tolak-toleh ke kanan, ke kiri, ya. Ini raja sedang ada bicara loh. Dia sedang menghadap sang raja. Atau mungkin kita bahasakan, ya, siapa? Kita sedang berhadapan dengan presiden misalnya, dipanggil oleh presiden, dipanggil oleh menteri, dipanggil oleh gubernur misalnya. Ya. Ingin bertanya kepada kita tentang keadaan desa kita, tentang kampung kita, tentang pekerjaan kita dan segala macamnya. Kemudian kita tolak-toleh, lihat sana, lihat sini. Barakallahu fikum, ya, digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya. Waqad insarafa qalbahu 'ala sultan, dan sungguh dia, ya, telah memalingkan hatinya dari sultan. Ia tidak fokus dengan apa yang diucapkan oleh sultan, diajak bicara oleh sultan, oleh raja tersebut. Fala yafhamu ma yuqatibuhu bihi, sehingga dia tidak memahami apa yang dikatakan oleh sang raja, oleh sultan tadi. Barakallahu fikum. Lianna qalbahu laysa hadiran ma'hu. Ini karena hatinya tidak hadir bersama sang raja. Enggak nyambung ketika dia ada bicara, disebabkan kenapa? Enggak fokus, enggak konsentrasi. Tolah-toleh, lihat sana, lihat sini. Barakallahu fikum. Ya. Fama dhanna hadzal rajul ayyaf'ala bihi sultan, ya, maka apa kiranya yang akan diperbuat oleh sang raja dengan orang yang seperti ini? Kira-kira raja akan berbuat apa dengan orang seperti ini? Mau diapain nih orang? Udah diajak bicara, ya, kedudukannya lebih rendah, ini raja kok malah tolak-toleh, gak fokus, ya. Kira-kira mau diapain sama raja ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, afalaysa aqallal maratibi fi haqqihi an yansarifa min baina yadayhi. Ya. Bukankah tingkatan yang paling rendah pada hak orang ini, ya, yaitu apa? Yang dia berpaling dari hadapannya. Yaitu apa maksudnya? Kedudukan, bukankah kedudukan hamba ini lebih rendah dari orang yang sedang mengajak bicara dirinya? Ya. Ini Imam Al-Qayyim sedang menekankan kita, mengingat kita tentang sebuah kondisi. Ini yang berpaling bukan sang raja. Kalau sang raja yang berpaling ketika rakyatnya minta tuntutan ini dan itu, mungkin raja berpaling terhadap ini. Biasa. Hal biasa. Dia lebih tinggi kedudukannya dari rakyatnya. Kalaupun dia tidak mau mendengar naam aspirasi dari rakyatnya, urusan sang raja. Tapi ini yang sedang berbicara sang raja. yang kedudukannya tinggi di hadapan seluruh rakyatnya, yang diajak bicara seorang rakyat jelata, yang dia tolah-toleh, yang dia tidak fokus, yang dia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan oleh sang raja. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, mamqutan mub'adan, ya, dengan kondisi yang seperti ini, sang raja tentu akan muak. Ya. Mub'adan, dan diusir orang ini. Ini minimalnya seperti itu. Ya. Kalau enggak dicambuk, diubah, mungkin dipenjara, ya, kalau rajanya emosi atau segala macam, minimalnya seperti ini. Minimalnya raja ini pasti muak. Presiden, gubernur pasti muak dengan orang ini, dan akan diusir orang ini. Udah gak bisa pakai ini orang. Minta ditunaikan haknya, tapi ketika diajak bicara, diberikan solusi, dia gak dengar, gak fokus, gak perhatian. Barakallahu fikum. Ya. Qad saqata min 'ainayhi. Ya. Sungguh dia telah jauh dari pandangan ataupun kedua mata sang raja. Artinya tidak dianggap. Ya. Raja mudah untuk melupakan dirinya karena orang ini enggak bisa diajak kerjasama. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Fa hadzal musalli la yastawi al-hadirul qalbul muqbilu 'ala Allah Ta'ala fi salatihi. Nah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka orang yang sholat seperti ini tidak akan sama dibandingkan, barakallahu fikum, ya, hadirnya hati dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, alladhi qad ash'ara qalbuhu 'azamatan man huwa waqifun baina yadayhi. Ya. Nah, seperti inilah orang yang sholat, ya, tidak akan sama dibandingkan, ya, dengan orang yang hadir hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, yang mana dia menanamkan di dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti inilah orang sholat. Yang orang sholat posisinya siapa? Hamba, rendah, fakir, membutuhkan illallahi jalla wa'ala, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka tidak pantas seorang hamba ini dia tidak fokuskan hatinya, dia tidak fokuskan pandangannya kepada ibadah yang sedang dia jalani, yaitu sholat. Maka barakallahu fikum. Nah, ya, seorang berbeda dengan seorang yang hadir hatinya khusyuk dia dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, yang mana orang yang khusyuk dalam sholatnya itu apa? Tertanam dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia faham ketika dia sholat dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta raya ini, yang menciptakannya, yang memberikan dia rizki, yang mengatur segala urusannya. Dia faham, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya begitu agung, begitu mulia, sehingga dia takut kalau tidak fokus, sehingga dia takut kalau tidak khusyuk apabila menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Famtala'a qalbuhu min haibatih. Maka hatinya penuh dengan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhallat 'unuquhu lahu, dan rendah lehernya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksudnya tidak toleh sana, tidak toleh sini, fokus pada satu titik. Ya. Nah, ya. Wastahya min rabbih ta'ala an yaqbala 'ala ghairihi, dan dia merasa malu dari Allah, ya, apabila dia menghadapkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertama apa? Dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia malu apabila dia tidak fokus, tidak khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Au yaltafatu anhu, atau dia malu apabila dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baina salataihima kama qala Hasan bin Athiyyah. Dan ya, salat keduanya sebagaimana ya yang diucapkan oleh Hasan bin Athiyyah. Ya sekarang ya Hasan bin Athiyyah ya ini seorang salaf yang ingin mengucapkan, memberikan sebuah faedah kepada kita tentang keadaan ya dua orang yang ketika dia salat. Ya. Apa kata beliau rahimahullah? Inna ar-rajulaini la yakunani fi sholati wahidah. Sesungguhnya ada dua orang yang salat. Ya. Keduanya salat, sama-sama salat. Ya. Nah, sama-sama menegakkan salat, sama-sama salat dia berdua ini. Wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas samai wal ard. Ya, namun yang membedakan, walaupun sama-sama sholat, namun yang membedakan antara keduanya adalah apa? Keutamaan. Ya, keutamaan yang ada dari isi sholat salah satu dari keduanya ini. Kama bainas samai wal ard, sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Jadi dipermisalkan oleh Hasan bin Athiyyah, dua orang yang sholat, ya, antara yang khusyuk dengan tidak khusyuk, sama-sama sholat, ibadahnya sama, zahirnya sama dia sholat, tapi perbedaan keutamaan dari orang yang khusyuk dan tidak khusyuk itu bagaikan langit dan bumi, masya Allah. Ini perbedaannya luar biasa. Artinya apa? Kedudukan orang yang khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya itu tingginya bagaikan langit dan bumi, jaraknya jauhnya, keutamaannya lebih besar, lebih utama dibandingkan orang yang sholat tapi dia tidak khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, barakallahu fiik. Nah, wadhalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah 'azza wa jall. Dan hal itu ya, barakallahu fikum, disebabkan salah satu dari keduanya dia salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wal akhar, dan yang satunya lagi sahin ghafilin, dalam salatnya dia lengah, dia lalai. Fa idza aqbala al-'abdu 'ala makhluqin mithli, ya, apabila seorang hamba menghadap makhluk sepertinya, menghadap hamba yang lain, wa bainahu bainahu hijab, dan di antara dia ya dengan makhluk yang lain tersebut ada hijab, ada pembatas, lam yakun iqbalan wala taqriban, maka ya yang seperti ini tidak akan disebut menghadap ya atau dekat, ya tidak dikatakan dekat. Fama dhannu bil khaliq, lalu bagaimana pendapatmu apabila di hal ini dilakukan kepada al khaliq, sang pencipta? Maksudnya ya ikhwan fillah rahimakumullah, kalaulah seorang hamba tadi ya dia menghadap seorang raja, tapi ada hijab antara dia dengan raja. Apa hijabnya? Pikirannya kemana-mana, tolak-tolak sini, enggak fokus. Apakah ini dibilang menghadap? Nanti apabila dia pulang, oh saya sudah menghadap tadi sang raja. Apa tadi kata sang raja? Apa ya? Saya enggak tahu. Apakah bisa dia membuktikan bahwasanya dia menghadap sang raja tadi? Walaupun zahirnya menghadap, tapi faedahnya, apakah dia mendapatkan faedah keutamaan dari apa yang dibicarakan oleh sang raja? Tidak. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini tidak dikatakan menghadap, karena tidak ada faedah yang dia dapat, dia serap. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seorang hamba yang ketika dalam sholatnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada pembatas, ada tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tirainya? Ya, fikiran kemana-mana, syahwat, ya, na'am, barakallahu fikum, ya, khayalan-khayalan, ya, barakallahu fikum, pikiran-pikiran kepada yang lain, barakallahu fikum. Apakah ini dikatakan menghadap, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu isi sholat, apa yang dia baca, dia sedang apa ini? Ketika dia takbiratul ihram, ketika dia baca Fatihah, dia sedang apa ini? Ketika dia sujud, rukuk, dia sedang dalam keadaan apa ini? Barakallahu. Dia tidak faham, dia tidak mengerti apakah ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau makhluk saja sesama makhluk tidak bisa dikatakan menghadap, karena dia tidak bisa mengambil faedah dari sang raja, dari orang yang dihadapi karena pikirannya kemana-mana, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ya, jadi jangan terlalu percaya diri. Ya Allah, kalau sedang sholat dulu mungkin sering ya, karena mau kemana nanti? Anak mau menghadap Allah dulu. Wih, bahasanya dikit. Menghadap Allah, betul bahasanya, menghadap Allah dalam sholatnya, menghadap Allah, betul. Tapi ketika ditanya ataupun ketika hasil daripada menghadap sholatnya tersebut, apakah dia faham, apakah dia barakallahu fikum, na'am, khusyuk dalam sholatnya, hadirnya hati ketika dia ruku, tahu gak kenapa dia ruku? Ketika dia sujud, tahu gak apa makna sujud? Ketika ruku dia sedang apa? Dia sedang memuji ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang memuji tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sedang sujud, dia sedang memuji tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia butuh terhadap Allah. Dia meminta dalam sujudnya kepada Allah. Sudahkah seperti itu dalam sholat kita? Barakallahu fikum. Ataukah hanya sebatas kita berpikir yang lainnya, bukan tentang Allah, bukan tentang isi muatan sholat yang sedang kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah hal ini dikatakan menghadap Allah apabila tidak khusyuk dalam sholat kita? Maka sebuah pertanyaan yang tentunya kita sudah tahu jawabannya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Qayyim, ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah permisalan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim tentang berkaitan tentang sholat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya termotivasi untuk membenahi sholat-sholat kita, ya, agar sholat kita betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Khusyuk bukanlah syarat sah sholat memang. Kalau orang yang tidak khusyuk dikatakan batal sholatnya, tidak. Tapi khusyuk adalah intisari daripada sholat, adalah isi daripada sholat, adalah barakallahu fikum, fadilah, keutamaan daripada sholat. Sehingga pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, persaksian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, adalah apabila seorang hamba itu khusyuk. Diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si fulan sudah menghadapku di hari ini, di waktu ini, di tempat ini. Tapi ketika kita tidak khusyuk, kita sholat sah sholat kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja tidak mengakui kita. Si fulan tidak menghadapku di waktu ini, di jam ini, di tempat ini, dia tidak menghadapku karena dia tidak memikirkan aku, karena dia tidak menghadirkan hatinya untukku, tapi justru kepada selainku. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.